Kari karyo yo nyula. ring pesisir Banyuwangi. Padang Bulian ring pesisir Banyuwangi. Kakang nyangking piola ring bencolok jari kakang nyangking piola. Oh ini jari kakang carang-carangan ison jalok jari kakang kakang kelowo ngombe udan terus jare kakang kelowo ngombe ombe nono jare kakang pianyu sakoro tantan pantas jare kakang sing melundu sisir Banyuwangi. sesir pianyuangi padang bulan ring pasesir pianyuangi kinclong-kinclong sekarang ni koyo kocong kinclong-kinclong sekarang ni koyo kocong

Soropuliani penisin truk sing kerasa wis mangkat lalu lara kaya mata lan ati kula kari sing bisa turu Soropuliani pengisin truk sing kerasa wis mangkat lalu ora kaya mata lan ati kula kari beta merem sing bisa turu Terima kasih.

cak muli cari paman kelendi rupane. Oh. Good.